بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan baik-baik, saya turunkan dulu keterangan dari Al-Quran. Cara belajar yang baik itu, jika akan membahas persoalan tentang ibadah, maka ada tiga turunan, tiga hal yang mesti diurai. Tiga hal ini, itu diisyaratkan dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129. Posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian dijawab di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 151. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yang Al-Baqarah ayat 129, itu bahkan dimulai 30 generasi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. 30 generasi, setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berdoa kepada Allah supaya nanti ada rasul yang diutus, rasul ini lahir di sekitaran Ka'bah. Perhatikan doanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah meninggikan bangunan Ka'bah, tugas selesai, berdoa kemudian di samping Ka'bah. Di antara doanya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran penduduk dekat Ka'bah ini. Dan tidak ada seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya sudah berdoa di samping Ka'bah supaya rasul yang diutus ini membawa empat misi. Di antara empat misi ini, tiganya itu manhaj dakwah, cara Nabi menyampaikan pengajarannya supaya bisa diterima dan dipraktikkan oleh umatnya, plus berdampak dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar diterima, tapi ada dampak dalam kehidupan. Awas, hati-hati. Kalau bapak ibu kemudian belajar sesuatu, hanya menerima pengetahuan saja, tapi tidak ada dampak dalam aplikasi ya, keilmuan yang didapatkan, itu ada yang salah dalam cara belajarnya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Tiga ini. Satu. Yatslu alaihim ayatika. Menyampaikan kepada umatnya ayat-ayatmu. Dalil dari Al-Quran. Jadi Nabi dilarang oleh Allah menyampaikan pesan-pesan ibadah kecuali merujuk kepada dalil. Maka dari itu dalam kaidah usul fiqih sederhana. Jika kita ingin mengerjakan ibadah, ukurannya dalil. Rujuk ke sini. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil, tidak usah repot. Jadi Allah menginginkan kita mudah dalam ibadah, bukan ingin mempersulit. Jadi ukurannya sederhana, ada kerjakan, tidak ada kita tinggalkan. Sebaliknya urusan dunia itu boleh semua, kecuali yang dilarang. Jadi kalau bapak ibu cari urusan dunia, jangan tanya dalil, itu repot. Pulang dari sini mau beli jus alpukat, begitu pesan, bang jusnya satu, dalilnya mana? Ayo, susah kayak gitu. Ya, gak akan dapat kita. Ya. Nah, ini rujukannya. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi dalil Quran ini, disebut kemudian dengan hadis, dipraktikkan disebut dengan sunnah. Misal, Nabi ingin tunjukkan tentang solat, gak boleh Nabi perintahkan kita solat sebelum ada petunjuk dari Allah, solat tunaikan. Turun ayat Quran surah kedua misal ayat 43, wa aqimus shalah, tunaikan solat. Maka ketika ayat turun, baru kewajiban solat bisa kita kerjakan. Jelas? Tapi persoalannya ayatnya ada, tapi caranya kan harus tahu kita. Maka dari itu diperintahkan pada yang kedua, tidak cukup dengan dalil turun, ajarkan bagaimana cara solat yang benar. Wudu belum kita tunaikan, ada dalilnya baru kita kerjakan. Bagaimana cara wudunya? Itu yang diturunkan pengajarannya lewat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pelajaran-pelajaran ibadah, satu, kita mesti merujuk ke dalil dulu. Kedua, kita mesti tahu bagaimana cara mengerjakannya. Dua aspek. Satu, dua, tiga, ini yang jarang dibahas. Wal hikmah, esensinya, hikmahnya. Hikmah, esensi. Kenapa kita diminta sholat? Contoh ya, sebagai evaluasi, sebentar, sebagai evaluasi. Al-Quran memberikan ukuran esensi sholat. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh, sholat itu bila benar dikerjakan, akan menjadikan pelakunya baik, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sumber keburukan itu hanya dua. Kalau bukan fahsya, maaf, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor itu fahsya, jorok itu fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat kemudian bisa berkata kotor. Kalau orang tidak sholat, dia kata-katanya kotor karena memang tidak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-kata antum kotor, ada yang salah dalam sholatnya. Walaupun bacaan sholat anda terlihat benar, gerakan sholat anda terlihat sempurna, tapi ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Mungkin anda, maaf, kurang memahami dari apa yang dikatakan dan dibacakan dalam sholatnya. Mungkar, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu, perut dan akal. Dusta itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Mencela itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Segala perbuatan kotor itu mungkar. Bersumber dari nafsu, perut dan akal. Jadi mustahil ada orang sholat bisa mencuri, mustahil. Ada orang sholat bisa berdusta, mustahil. Ada orang sholat bisa gosip, mustahil bu. Ya. Saya tidak ustaz, alhamdulillah tidak seperti ibu yang itu. Tuh. Sama aja. Mustahil. Gak bisa pak. Mustahil ada orang ke masjid, sholat, pulang, tertukar sandal. Mustahil. Mustahil. Itu hikmahnya. Nah, kalau persoalan sholat kita tidak menghasilkan esensi ini, maka ada yang salah di sini dan di sini. Bukan sumbernya, tapi ada sindiran di Quran salah satunya, halus tapi tajam. Halus tapi tajam. Ada orang sholat yang tidak memahami, mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek dalam sekian sholat yang kita tunaikan, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang dilakukan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Ini poinnya. Nah, jadi tiga turunan ini yang akan kita turunkan. Umumnya orang kalau belajar ibadah itu mencukupkan pada bacaan dalil. Yang kedua adalah cara sunnah. Tapi umumnya jarang membahas aspek yang ketiga. Esensinya apa? Ini poinnya. Ya, Bapak Ibu berdiri begini, ya bersiap mau sholat, tangan diangkat sini. Caranya benar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya hafal. Ya Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa tangan anda seperti ini? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Bukan Allahul Azim, Allahur Rahman. Itu semua ada hikmahnya. Dan diajarkan pada Nabi SAW.